Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أحبتي في الله para pendengar radio Roja dan para pemirsa Roja TV yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini alhamdulillah kita bisa kembali membahas tentang kaidah yang ke-14, lanjutan dari kaidah yang sudah kita bahas tentang masalah yang disebutkan oleh akhuna al-muqaddim al-akhari hafizahullah ta'ala, bahwa bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat, atau dalam bahasa yang disebutkan di sini annahum, yakni ahlu sunnah, mi'taqidun, memiliki keyakinan أن اتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات. Bahwa mengikuti hawa nafsu dalam urusan agama, mengikuti hawa nafsu dalam urusan agama, ini lebih berbahaya daripada mengikuti hawa nafsu dalam urusan syahwat. Maksudnya dalam masalah maksiat. Jadi menggunakan hawa nafsu dalam masalah agama lebih berbahaya daripada menggunakan hawa nafsu ketika bermaksiat, ya, atau disingkat dengan kalimat bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat. Di sini dikatakan oleh ulama, ya, wa'lam, ketahuilah, annal hawa ma khalata syai'an illa afsada. Tidaklah hawa nafsu masuk ke dalam sesuatu, ya, artinya bercampur dengan sesuatu, melainkan pasti akan merusaknya. Jadi hawa nafsu itu akan merusaknya. Fa in waqa'a fil ilm akhrajahu ila al bid'ati wad dhalalah. Kalau masuknya dalam ilmu, maka akan mengeluarkannya ke dalam bid'ah dan kesesatan. Ya. Kalau masuk dalam ilmu, maka akan mengeluarkannya kepada bid'ah dan kesesatan. Wa sara sahibuhu min jumlati ahli al-ahwa. Maka sahibuhu, ya, artinya orang yang memiliki ilmu kemudian menggunakan atau mengikuti hawa nafsunya, tidak mengedepankan ilmunya, maka dia termasuk ahlul ahwa, artinya para pengikut hawa nafsu. Wa in waqa'a fi zuhdi akhraja sahibuhu atau akhraja sahibahu ila riya wa mukhalafati as-sunnah. Kalau masuknya kepada masalah zuhud, ya, zuhud tapi dengan hawa nafsu, dengan hawa, bukan dengan wahyu, ya, ini akan mengeluarkan orangnya, ya, dan memasukkan orang tersebut ke dalam riya dan menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in waqa'a fil hukm akhraja sahibahu ila adh-dhulm wa saddahu 'anil haqq. Kalau hawa nafsu masuk ke hukum, maka orangnya akan berbuat kezaliman, akan mencegahnya dari al-haq, Wa in waqa'a fil qismati kharajat an qismatil adl ila qismatil jawr. Kalau masuk ke dalam pembagian, maka pembagiannya tidak adil dan zalim. Wa in waqa'a fil wilayati wal azl akhraja sahibahu ila khiyanati Allahi wal muslimin. Haitsu yuwalli bihawa wa ya'zil bihawa. Kalau hawa nafsu masuk ke dalam urusan mengangkat dan memperhatikan pejabat atau pemimpin, ya, maka akan menghantarkan orangnya kepada pengkhianatan kepada Allah dan kaum muslimin, di mana mengangkat seseorang karena hawa nafsunya dan menurunkan seseorang karena hawa nafsunya. Wa in waqa'a fil ibadati kharajat an antakuna ta'atan wa qurba, fama qarana syai'an illa afsada. Kalau hawa nafsu itu masuk dalam masalah ibadah, maka bukan menjadi ketaatan lagi dan bukan menjadi kurbah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidaklah hawa nafsu memasuki sesuatu melainkan akan merusaknya. Melainkan akan merusaknya. Oleh karena itu, dalam urusan beragama, ya, dalam memahami agama, dalam mengamalkan din Islam, dalam mendakwahkan din Islam, hendaknya kita menggunakan atau berdiri di atas wahyu Allah Subhanahu wa taala, tunduk, ya, kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak menggunakan hawa nafsu dan akal-akal kita, tidak juga dengan perasaan, ya, membawa perasaan, ya, karena berapa banyak perasaan yang menyelisihi wahyu. Kemudian di sini penulis membawakan perkataan Samahatu Syekh, yakni Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala, tentang bahayanya gulu, ya, berlebih-lebihan sifat ekstrim dalam masalah agama, dalam masalah din. Ada 6 perkara yang disebutkan di sini. Yang pertama, ya, innahu yajuru ila syirki billah. Wa dhalika kal ghuluwi fil ashkhasi, fa innahu yufdi ila ibadatihim min dunillah, kama hasala liqaumi nuhin lamma ghalaw fi salihin. Sikap gulu dalam masalah akidah, ya, bisa menghantarkan manusia kepada perbuatan syirik, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Gulu dalam al-ashkhas, ya, gulu kepada orang-orang tertentu, kepada orang-orang soleh, kepada ahli ibadah. Gulu artinya menyanjung berlebihan. Di sini maksud gulu menyanjung berlebihan, seperti apa yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ketika mereka gulu terhadap kaum atau kepada orang-orang yang soleh, menjadikan mereka akhirnya sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di zaman Nabi Nuh, dan Allah sebutkan dalam surat Nuh, mereka ketika didakwah oleh Nabi Nuh alaihi salatu wasalam agar beribadah kepada Allah saja dan bertakwa kepada Allah saja, mereka menolak dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Di antara perkataan mereka yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh, mereka berkata wa qalu la tadharunna alihatakum. Ya. Mereka berkata, jangan tinggalkan tuhan-tuhan kalian, ilah-ilah kalian, sesembahan kalian. Ini perkataan mereka kepada kaumnya, kepada sesama mereka. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Dan mereka berkata, jangan tinggalkan wad. Ya. Jangan tinggalkan Yagus, Ya'uk dan Nasr. 5 orang yang disebutkan atau 5 sesembahan yang disebutkan dalam ayat ini, ya, itu adalah kata ulama seperti perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mereka adalah orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh ketika mereka meninggal, ya, maka kaumnya kehilangan mereka tentunya. Kemudian i'tikaf di samping kubur mereka. Kemudian mereka menggambar wajah orang-orang tersebut dan membuat patungnya. Membuat patungnya. Dalam rangka pertama untuk zikroyat, mengingat mereka. Mengingat kesolehan mereka. Dengan mengingat kesolehan mereka, mereka menjadi semangat untuk beribadah. Awalnya demikian. Awalnya demikian. Kemudian ketika ilmu dicabut, datang generasi berikutnya, dan mereka tidak tahu maksud dari apa yang dibuat oleh generasi sebelumnya, yang dibisiki oleh syaitan. Jadi syaitan membisiki mereka untuk membuat patung-patung mereka. Ya. Akhirnya disembahlah oleh generasi berikutnya. Lihat, dari sedikit demi sedikit, ya, syaitan menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan awalnya gulu kepada orang-orang yang soleh. Maka ulama mengingatkan kepada kita bahayanya gulu, yakni berlebihan kepada orang-orang yang soleh. Ya, disanjung berlebihan, kemudian diusap-usap pakaiannya. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala pernah ketika beliau berjumpa dengan seseorang dan orang tersebut mengusap-usap dirinya, pakaiannya, Imam Ahmad bin Hanbal marah. Dari mana kamu mengambil tata cara agama seperti ini? Ya. Nah, ulama yang benar, ulama yang benar tidak mau disanjung. Tidak mau disanjung karena berbahaya. Karena berbahaya. Oleh karena itu, ya, hendaknya kita perhatikan masalah ini. Kemudian juga kama hasala lin-nasara lamma walau fil masih. Ini juga terjadi pada orang-orang Nasrani ketika mereka gulu, ya, terhadap Al-Masih, kepada Isa bin Maryam. Padahal kita tahu bahwa Isa bin Maryam, beliau adalah seorang Nabi dan Rasul, bukan Tuhan. Tapi ketika mereka gulu terhadap Al-Masih Isa bin Maryam, mereka mengangkatnya sebagai Tuhan yang diibadahi, anak Tuhan atau anak Tuhan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Ya. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tutruni kama atrati an-nasara Isa bin Maryam." Janganlah kalian menyanjungku berlebihan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian menyanjungku berlebihan sebagaimana kaum Nasara menyanjung Isa berlebihan sehingga disembah. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fakulu Abdullah wa Rasuluh." Katakanlah kepadaku, aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Yani Nabi Muhammad adalah Abdullah, hamba Allah. La yu'bad, yang tidak diibadahi. Dan dia adalah Rasuluhu, yani Rasulullah yang tidak didustakan. Hamba Allah yang tidak diibadahi. Karena yang berhak mendapatkan ibadah adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Dan Rasul, ada, beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh didustakan. Kemudian juga sebagaimana yang terjadi pada para penyembah kuburan, ya, ketika mereka gulu terhadap para wali dan orang-orang soleh sehingga kuburan-kuburan dianggap sebagai diibadahi selain Allah fi kathirin al-bilad, ya, sampai orang yang mengingkari perbuatan tersebut dianggap termasuk orang-orang yang gulu, orang-orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Jadi gulu, berlebihan kepada orang-orang soleh, ini tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Nabi SAW tidak suka dipuji berlebihan, tidak suka disanjung berlebihan. Ya, oleh karena itu ini yang harus diperhatikan oleh kita. Jangan sampai misalkan habis bekas minuman ustaz, misalkan tinggal sisanya, oh ini berkah nih, diminum. Ini gulu juga, termasuk gulu. Ya. Kemudian pakaiannya diusap-usap dan seterusnya. Tidak ada keterangan dari Islam, ya, kecuali Rasulullah SAW itu pun semasa hidupnya. Kemudian yang kedua, kata beliau, innahu yahmilu ala takfiril muslimin wa safki dima'ihim kama hasala lil khawariji min hadhihi al ummati hatta qatalu khiyaraha ka Utsman ibn Affan wa Ali ibn Abi Talib wa kathirin min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gulu, yani sikap ekstrim juga yang kedua diberikan contoh. Ini membuat kaum Khawarij, ya, mengkafirkan kaum muslimin dan menumpahkan darah mereka. Mengkafirkan kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin, ya, tidaklah terjadi kecuali karena ghulu. Kita lihat orang-orang ISIS, ya, orang-orang Daesh yang membuat daulah, namanya daulah Islamiyah, ya, bagaimana mereka atau sikap mereka pada kaum muslimin, ya, yang tidak sejalan dengan mereka. Mereka bakar, mereka bunuh, mereka tumpahkan darahnya. Ya, ini tidak dibenarkan dalam Islam. Ini ghulu, ekstrim. Ya. Dan ini sudah terjadi seperti Khawarij zaman dahulu sampai membunuh manusia terbaik seperti Utsman bin Affan radhiyallahu an, seperti Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Siapa yang membunuhnya? Abdurrahman bin Muljam membunuh Ali bin Abi Talib mengatasnamakan jihad. Padahal kalau kita tahu Abdurrahman bin Muljam adalah orang soleh, bahkan di zaman Umar bin Khattab, gubernur Mesir, ketika meminta orang yang mengajarkan Quran di Mesir, dikirim oleh Umar bin Khattab Abdurrahman bin Muljam. Ya, gubernur Mesir menulis surat kepada Umar bin Khattab, dikatakan dalam surat tersebut, Inna ahla Misr yahtajuna ila qari'in yaqra'una aw yukri'un nasa al-Quran. Sesungguhnya penduduk kota Mesir membutuhkan kepada seorang qari, pengajar Al-Quran, yang hafal Al-Quran, ya, yang kuat dalam masalah Al-Quran, mengajarkan qira'ah kepada manusia. Umar bin Khattab radhiyallahu an membalas risalah gubernur Mesir dengan tulisan beliau, arsaltu laka rajulan salihan, aku kirim kepada engkau seorang yang soleh, yaitu Abdurrahman bin Muljam. Ya, lihat, Umar bin Khattab memberikan rekomendasi dan tazkiyah, mengatakan Abdurrahman bin Muljam orang soleh. Ya, ini ketika belum terjadi fitnah Khawarij. Ya, orang soleh, dikatakan oleh Umar bin Khattab. Bahkan beliau berkata, athartu bihi ala nafsi, aku lebih mengutamakan kau, ya, saya kirim dia kepada engkau daripada untuk kami di sini di Madinah. Ya, wa idha ataka fa akrimhu waj'al lahu daran yuqri'un nasa fiha al-Qur'an. Apabila Abdurrahman bin Muljam datang, muliakan dan buat tempat, ya, yang dia bisa mengajarkan Al-Quran kepada manusia di sana. Nah, ini awal-awal Abdurrahman bin Muljam yang nantinya membunuh Ali bin Abi Talib. Kenapa demikian? Di antara sebabnya, kata ulama, Abdurrahman bin Muljam ini menyendiri. Ya, menyendiri dalam mengajar, ya, dan tidak berhubungan dengan ulama, ya, dan dia mencukupkan diri dengan ilmu Qur'annya dan dengan kemahiran Qur'annya, ya, dan orang ini soleh awalnya, tetapi ketika terjadi fitnah khawarij, ya, dia terpengaruh dengan fikrah khawarij, pemikiran khawarij. Oh, ini bahaya. Ini dari sini kita mengetahui tentang bahayanya orang yang menyendiri dalam dakwah, ya, menyendiri, ya, terus mengatakan saya kan juga ahlu sunnah, manhajnya salafi, ya, tidak mesti bergabung dengan yang lain, tidak mesti berdakwah dengan ustadz yang lain, ya. Padahal subhanallah, Musa saja butuh kawan dalam berdakwah. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Harun menjadi kawannya. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanashuddu 'adudaka bi akhik." Dan dalam surat Thaha bagaimana Musa berdoa kepada Allah agar Harun menjadi wazirnya. Nah, ini. Di sini kita butuh ta'awun dengan dai-dai ahlu sunnah wal jamaah. Dai-dai yang bermanhaj lurus dalam berdakwah, tidak menyendiri, kemudian berhusnudzon dengan diri sendiri bahwa tidak akan tersesat, ya, dan seterusnya. Nah, Abdurrahman bin Uljan terpengaruh, kemudian sampai ketika di zaman Ali bin Abi Thalib, ya, jadi pemikiran fikrah fitnah khawarij berkembang. Dan dia terpengaruh sampai dia yang siap untuk membunuh Ali bin Abi Thalib dengan mengatasnamakan jihad. Kemudian dia pergi dan menghadang Ali bin Abi Thalib di jalan sebelum salat subuh dan ditikam. Ali bin Abi Thalib meninggal syahid, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tempatnya di surga. Karena ini juga adalah janji Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ali fil jannah, Ali di surga, ya. Kemudian ditangkaplah Abdurrahman bin Muljam ini, ditangkap. Kemudian antum tahu ketika ingin digisos, dipenggal, dia berkata apa? La taktuluni marratan wahidah, jangan bunuh aku sekaligus. Walakin uktuluni syai'an fa syai'an, akan tetapi bunuh saya atau potong saya sedikit demi sedikit tubuh saya ini. Qati'u atrafi, potong tubuhku dari ujung, dipotong dikit-dikit. Likai anzura kaifa tuqatta atrafi fi sabilillah, supaya aku bisa melihat bagaimana tubuhku dicincang-cincang, dipotong-potong di jalan Allah. Lihat bagaimana perkataan Abdurrahman bin Muljam, ya, yang ngeri, ya. Perbuatan yang zalim, membunuh orang yang terbaik, membunuh orang yang dihabarkan masuk surga oleh Rasul SAW, ya, bahkan sepupunya Rasul SAW, membunuh manusia yang terbaik, dia katakan dengan jihad fisabilillah. Ini karena apa? Karena hawa nafsu, menggunakan hawa nafsu dalam beragama, ya, menggunakan hawa nafsu dalam beragama. Ini gulu ekstrim, menyebabkan orang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, sikap gulu ini, innahu yahmilu ala khuruji ala wali amri muslimin wa syaqqa asta'ati wa tafriki kalimat muslimin kama hasala wa yahsulu min al khawariji ala madari tarikh wa qad amara nabi sallallahu alaihi wa sallam li qatli man yaf'alu dhalik fi qawlihi من جاءكم وأمركم جميع على واحد منكم يريد تفريق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. Sikap gulu juga, sikap ekstrim juga membuat orang jadi khuruj, ya, keluar dari ketaatan kepada ulil amri, kemudian memecah kalimat kaum muslimin sebagaimana telah terjadi dan terus terjadi apa yang dilakukan oleh kaum khawarij ala madat tarikh, sepanjang sejarah, ya. di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memerangi mereka dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man ja'akum," siapa yang mendatangi kalian sedangkan perkara kalian sudah sepakat di atas seseorang di antara kalian, nah, dia datang ingin memecah belah jamaat kalian, ya, faktuluhu kainan mankan, maka perangi dia, bunuh dia kainan mankan, siapapun dia. Kemudian sikap gulu, sikap ekstrim, ya, ini juga yuzahid fi sunnati wal wasatiyyati wal i'tidal bi'atibari dhalika tasahulan fid din wal ibadah kama fi kiswati thalathati alladhina taqalu amala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sikap wudu juga bisa membuat orang tidak suka dengan sunnah, ya, artinya zuhud terhadap sunnah. Kalau zuhud terhadap dunia bagus, tapi zuhud terhadap sunnah ini tidak bagus, ya, jadi ekstrim karena ghulu, berlebihan dalam ibadah, ya, sebagaimana terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas, ya, ada tiga sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam ingin mengetahui ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tiga sahabat ini mendatangi rumah dari istri-istri Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, bertanya tentang ibadah Nabi. Ketika ditanya dan ketika dikasih kabar, ketika dikasih tahu, dikatakan dalam hadis tersebut, ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka menganggap sedikit ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka berkata, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah diampuni dosanya, baik yang lalu dan yang akan datang. Ya, artinya pantaslah demikian karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diampuni dosanya. Nah, mereka akhirnya membuat janji, atau mereka mengatakan kepada sesama mereka, salah satunya berkata, saya akan puasa terus dan tidak akan berbuka. Coba bayangkan, puasa terus dan tidak pernah berbuka. Artinya sepanjang masa dia puasa terus, dari pagi sampai berbuka tentunya, dari pagi sampai maghrib, tapi tidak pernah kosong dari puasa. Lihat, kalau menurut kacamata kita atau kacamata manusia secara umum, puasa terus, tidak buka-buka, bagus, karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah, ya. Kemudian yang keduanya berkata, saya akan sholat malam terus, tidak tidur. Yang ketiga berkata, saya akan menjauhi wanita, artinya tidak menikah, dalam rangka untuk ibadah. Jadi tiga orang sahabat ini, ya, bertekad untuk ibadah, betul-betul ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ghulu, ekstrim, ya. Yang satu puasa terus, yang satu sholat malam terus. Bagus enggak sholat malam terus? Bagus, ya. Tetapi ketika tidak sesuai dengan sunnah, tidak bagus. Yang satu lagi tidak mau diganggu dengan urusan rumah tangga, tidak mau diganggu dengan urusan istri, oleh karena itu enggak mau menikah. Akhirnya, bukan akhirnya, dia ingin ibadah terus, ya, tidak menikah. Padahal menikah juga ibadah, ya. Nah, ketika hal ini didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasul menyetujuinya? Apakah Rasul mengacungkan jempol, mengatakan bagus kepada mereka karena masya Allah ibadahnya luar biasa? Tentunya jawabannya tidak. Malah sebaliknya, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Apakah kalian yang berkata demikian dan demikian? amma inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Rasulullah SAW malah berkata, sesungguhnya aku orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah. Rasulullah SAW ingin mengabarkan bahwa tidak ada yang paling takut, tidak ada yang paling bertakwa kecuali beliau SAW. Yang paling bertakwa, yang paling takut saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu kata Rasul, ya, kita lihat, aku berpuasa dan berbuka, sholat malam dan tidur, wa atazawwaju nisa, dan aku menikahi wanita. Dan Rasul berkata, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci pada sunnahku maka bukan termasuk golonganku. Lihat, sebelum Rasul berkata demikian, Rasul ingin menghabarkan dan mengingatkan bahwa tidak ada orang yang paling bertakwa, tidak ada orang yang paling takut kepada Allah kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasul salat malam dan tidur, Rasul sallallahu alaihi wasallam puasa dan berbuka, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menikah dengan wanita. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan termasuk golonganku. Yang perlu digaris atasi kalimat sunnati, sunnahku. Barang siapa yang membenci sunnahku di sini. Sunnahku yakni syariati, syariatku. Maka bukan termasuk golonganku. Ya, Rasulullah SAW puasa buka. Ada sahabat yang mau berpuasa tidak berbuka-buka. Bagus secara zahir, tetapi ketika menyelisihi sunnah Rasulullah SAW tidak bagus. Ada yang mau sholat malam terus tidak tidur-tidur, bagus menurut zahirnya, tetapi ketika menyelisihi sunnah Rasulullah SAW maka tidak bagus. Rasul katakan, saya sholat malam dan tidur. Ketika ada yang mau tidak nikah-nikah karena mau ibadah, Masya Allah, kalau secara zahir bagus. Tetapi ketika menjelisi sunnah Rasul, Rasul juga menikah dengan wanita. Dan fitrah laki-laki dan wanita membutuhkan satu sama lainnya. Ya, maka ketika menjelisi sunnah Rasul tidak bagus. Oleh karena itu Rasul SAW katakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci pada sunnahku bukan termasuk golonganku. Oleh karena itu, sikap ghulu ini sangat berbahaya. Menggunakan hawa nafsu dalam urusan agama sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kemudian sikap ghulu juga bisa menghantarkan orang dari putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah sangat luas. Ya, sebagaimana terjadi pada orang yang berkata kepada saudaranya yang melakukan perbuatan maksiat. Orang ini ahli ibadah. Sampai berkata, wallahi la yakfirullah li fulan. Demi Allah, Allah enggak mengampuni si fulan. Padahal rahmat Allah luas. Enggak boleh membuat orang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Orang ini habis amalannya. Dan orang yang bermaksiat tadi diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk surga. Ya. Kemudian juga orang yang ekstrim menggulu dalam masalah beribadah kepada Allah, beramal soleh, ini bisa tersesat dan keluar dari agama karena jiwa ini lemah, jiwa lemah dengan amal yang berat. Ya, oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, innad dina yusrun walan yushaddad din ahadun illa ghalabah. Sesungguhnya agama Islam ini mudah dan tidak ada yang yushad. Yushad ini artinya apa? Memberikan taklif beban jiwa, ya, memberikan beban ibadah di atas kemampuannya. Orang yang membebani jiwanya untuk beribadah di atas kemampuannya pasti akan terkalahkan, pasti akan terkalahkan. Maka ikutilah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sesuai dengan fitrah, ya. Oleh karena itu kita lihat orang-orang yang semangat tanpa ilmu, awalnya semangat sehari dua hari, ya, sepekan dua pekan, habis itu tidak semangat lagi. Ada orang yang Masya Allah semangat setahun dua tahun tiga tahun, habis itu habis karena tidak sesuai dengan sunnah. Ya, ada orang ngaji tiap hari, ya, pagi, siang, sore, malam ngaji, Masya Allah, awal-awal semangat. Habis itu, enggak kelihatan di majelis ngaji. Kenapa? Salah dalam ngaji. Ya, ngaji itu ada waktunya, ada saatnya. Ya, dan pakai ilmu. Bahkan Ibnu Mas'ud saja memberikan nasihat sepekan sekali. Karena takut bosan orang. Orang takut bosan. Nah ini. Ini yang juga harus diperhatikan oleh kita semua. Jangan hanya modal, semangat, tapi al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Wallahu a'lam. Bisawab, ini yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan kaidah berikutnya, kaidah yang ke-15, bahwa dakwah ahlu sunnah adalah zahiratun linnas jami'an, nampak, zahir, la sirriyata fiha wala takhsis, tidak ada dakwah sirriyah, tidak ada pengkhususan kepada sebagian orang. Ya, di dakwah ahlu sunnah itu umum kepada semua manusia, la sirriyah wala takhsis. InsyaAllah ta'ala kita akan bahas kaidah ini pada pertemuan berikutnya. Dan pada kesempatan ini kita menyempurnakan kaidah yang sebelumnya, bahwa menggunakan hawa nafsu dalam beragama ini sangat berbahaya. Menggunakan hawa nafsu dalam urusan agama sangat berbahaya. Artinya lebih berbahaya daripada maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya Ustaz, barakallahu fik, jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat ini. Dan ikhwatul Islam, kini saatnya kami mempersilahkan Anda yang ingin mengetahui lebih jauh lagi, silahkan bisa menghubungi nomor kami di 0218236543 dengan Anda menyebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Silahkan, halo. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana ini? Dengan Ibu Nursila di Samarinda. Silakan Ibu. Ya. Ya, terima kasih. Nah. Halo. Iya, silakan ya, Ibu. Iya, saya mau bertanya Ustaz. Saya kan baru belajar sunnah. Alhamdulillah. Iya. Memasuki bulan Rajab. Ini kan masuk bulan Rajab ya. Iya, Ibu. Kebanyakan orang kan melaksanakan puasa 3 hari ya. Iya. Terus Saya ingin bertanya apakah itu sesuai sunnah atau tidak? Cukup Ibu? Iya, cukup, maaf. Iya, terima kasih Ibu atas pertanyaan. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'd. Kaidahnya Ibu, saya kasih kaidah umum kepada semuanya ya, bahwa ibadah itu tauqifiyah. Ibadah itu tauqifiyah, ya. Ibadah itu dibangun di atas dalil Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tidak boleh seseorang beribadah kecuali memiliki keterangan dan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah baik itu yang wajib atau yang sunnah, misalkan ini wajib ya, maka harus ada dasarnya. Seperti puasa Ramadan jelas wajib dan ada dasarnya dari Quran. Kutiba alaikum siyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan seterusnya. Ya. Baik, begitu juga ibadah sunnah Senin Kamis ya, puasa Senin Kamis dan seterusnya. Adapun puasa Rajab 3 hari wallahu a'lam. Saya tidak mendapatkan keterangannya tentang masalah ini. Nah, baik Ustaz, barakallahu fik, jazakallahu khairan, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya silakan di belakang Ibu Nurfilah tadi. Kami tunggu di 0218236543. Halo. Kami coba telepon yang berikutnya dan kami himbau untuk Anda yang ingin menghubungi kami, tolong Anda bersiap diri dan persiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Silakan, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Pak Mulang. Iya, sekarang. Iya, Pak Ustadz katanya tadi menikah itu ibadah. Iya. Kalau misalnya kalau menikahnya itu jadi nyaman, sakinah mawaddah warahmah. Kalau misalnya punya khawatir menikah itu jadi rasa enggak nyaman, menimbulkan hal-hal yang enggak enak, gimana? Kan bukan ibadah, takut malah jadi neraka. Iya. Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nikah itu kalau bicara masalah hukum nikah, ulama berkata nikah itu yajri fihi atau tajri fihi al-ahkamul khamsah. Ya. Berlaku 5 hukum dalam pernikahan. Kalau mau tafsil, mau secara terperinci, nikah itu bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah, bisa jadi makruh, dan bisa jadi haram. Ya. Yani ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Nikah yang wajib ketika kondisi seseorang kalau tidak menikah di antaranya ya, maka terjatuh dalam perbuatan zina. Ya, ada orang kalau enggak nikah berzina misalkan. Nah, obatnya untuk mencegah zina ini mesti nikah. Maka kondisi orang tersebut wajib hukumnya menikah. Karena apa? Karena menyelamatkan diri dari perbuatan yang haram, dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala wal iyadzu billah, dosa besar yakni masalah zina, sehingga menikah. Bisa sunnah ya. Kalau misalkan dia menikah tapi tidak juga jatuh pada perbuatan zina, tapi dia ingin misalkan apa namanya menjaga kesuciannya dan misalkan membantu apalagi misalkan membantu istrinya ya, memuliakan istrinya dan seterusnya ya, maka ini dianjurkan ya. Bisa jadi nikah itu makruh atau haram. Kalau misalkan ada seseorang yang niatnya dengan nikah ingin menyakiti istrinya. Begitu. Saya menikahi si fulanah dengan tujuan misalkan saya akan membuat dia sakit. Gitu. Saya akan menelantarkannya. Saya akan terus-terusnya. Ya. Nah, ini enggak boleh. Ini hukumnya apa? Haram. Ya. Oleh karena itu dilihat juga dari sisi kondisi dan niat seseorang ketika mau menikah, ya, ketika mau menikah. Kalau misalkan menikah tadi ada malah jadi apa tadi hari? Jadi neraka, Ustaz. Jadi seperti neraka. Seperti neraka ya. Maka pasti ada yang salah tuh dalam pernikahannya, ya. Ada yang salah, harus diperbaiki. Niatnya perbaiki. Harus lurus dalam masalah nikah ya. Niatnya kenapa dia menikah kan gitu. Jangan asal nikah, tapi mesti ketika dia membutuhkan misalkan saya ini butuh ada yang misalkan saya butuh nikah karena takut jatuh dalam perbuatan zina kan gitu. Butuh ada yang ngurus ketika nanti misalkan dah tidak mampu dah. Yang itu kan kalau ada istri kan ada yang ngurus betul, makannya, betul, mengurus betul. Minumnya dan seterusnya, melayani kan. Iya. Ini dan dia pun tidak mau menyakiti istrinya, malah memuliakannya, menjaganya dan seterusnya. Ini bagus. Kan gitu. Tapi kalau misalkan nikah kemudian kayak seperti neraka, nah ini berarti ada sesuatunya dan ini harus diperbaiki tentunya. Ya. Harus diperbaiki. Kemudian dia lihat niatnya kenapa malah jadi seperti neraka dan seterusnya. Ya, suami istrinya harus memperbaiki ya keadaannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz barakallahu fiik. Ikhwah al-Islam rahimani Allah wa iyyakum, kembali kami persilakan Anda yang ingin bertanya langsung silakan. Halo. Kami persilakan telepon yang lainnya. Untuk menghubungi nomor kami di 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Bapak Dikes di Pontianak. Silakan Pak pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Pak, silakan. Saya mau bertanya tentang seputar sholat. Di tempat saya ini banyak terjadi apa ya, mungkin kebid'ahan yang dilakukan bersama-sama. Iya. Terus kalau mau menghindari itu gimana? Misalnya saya kan sering jadi imam juga. Masya Allah. Misalnya setelah malam itu, apa di sini tuh umumnya itu zikir bersama, doa bersama, itu gimana? Iya. Sedangkan kalau ada yang masbuk, itu kan terganggu Pak. Betul. Yeah. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik, masya Allah. Kepada bapak yang bertanya tadi ya. Kalau misalkan memang masyarakat itu di situ memberikan kepercayaan kepada antum untuk jadi imam, maka sambut, alhamdulillah ya. Maka antum terapkan di situ sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan sholat yang sesuai sunnah, tata cara sholat yang memang sesuai dengan apa yang dicontoh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan antum kasih contoh, mereka jadi paham kan gitu, jadi mengerti dan mau belajar. Tak kenapa bapak ini kok sholatnya beda, ya, gitu kan? Akhirnya mereka mau baca-baca, bilang seperti itu, ada yang mau bertanya, kemudian dijelaskan dengan hikmah seperti itu. Ini kesempatan kalau jadi imam kan, kesempatan jadi imam. Apalagi kalau masyarakatnya itu sudah menyerahkan bapak untuk jadi imam kan. Dilihat dari misalkan bacaannya bagus, ya, akhlak bapak juga masya Allah bagus. Ini kesempatan untuk mendakwahi mereka dan menghidupkan sunnah di masjid tersebut. Nah itu, ya. Adapun hal-hal yang bid'ah, menyimpang dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kira kalau di negeri kita ini, di Indonesia ini ya, kita banyak jumpai, karena mungkin karena belum paham mereka terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan gitu, dan karena turun temurun ibadahnya seperti itu kan gitu, oleh karena itu butuh kesabaran. Kesabaran yang ekstra kita mendakwahkan sunnahnya, ya, dakwahkan sunnahnya. Kalau suatu saat misalkan bapak jadi imam, seperti itu. Kalau misalkan jadi makmum, sholli wa alaihi bid'atuhu, sholat bersama mereka dan bid'atnya untuk mereka, kan gitu. Dan kita nggak ikuti apa namanya, tidak ikuti bid'ahnya, tidak ikuti kesalahan-kesalahan mereka yang artinya yang tidak sesuai dengan apa yang dicontoh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terus dengan hikmah kita berdakwah di masjid-masjid kita. Ya. Kalau ada kita punya buku tentang tata cara sholat yang bagus, ya, yang sesuai dengan sunnah, yaitu kita sampaikan kepada mereka. Alhamdulillah kitab-kitab tentang tata cara sholat itu sudah menyebar, ya. Baik ditulis oleh ulama, ya, atau guru-guru kita, baik dari luar negeri atau dari Indonesia sendiri. Di luar negeri seperti tulisannya Syekh Nasruddin Albani rahimahullah, kemudian masyayikh yang lain seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz dan Syekh yang lainnya. Kemudian dari guru-guru kita di Indonesia sudah tulis kitab tata cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan wudhunya juga. Itu luar biasa, sangat bagus sekali, sangat manfaat, ya. Seperti apa yang ditulis oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawa hafizahullah ta'ala tentang tata cara sholat, sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan wudhunya juga yang ditulis oleh Ustaz Abdul Hakim Abdad, ya, itu tentang tata cara sunnah-sunnah dalam masalah ibadah. Ini bisa kita apa namanya hadiahkan kepada kawan-kawan kita dan kaum muslimin, ya, tentunya dengan hikmah, kita sampaikan dengan hikmah. Dan terus bersabar, ya, terus bersabar. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita akan balik ke pesan singkat. Ada pertanyaan yang telah masuk Ustaz. dari saudara kita Pak Anto di Karangkobar, Banjarnegara. Ustaz, saya setiap hari panteng terus TV Roja sambil bekerja. Apakah saya ini gulu, Ustaz? Iya. Apakah ya, kerjanya di mana saya tidak paham? Di rumah ini, Ustaz. Oh, di rumah. Iya. Nah, apakah termasuk gulu ya? Saya panteng terus. Begini, Pak ya. Jangan sampai kerjaannya terbengkalai. Jangan sampai kerjaannya terbengkalai. Ketika saat kerja ya serius kerja kan gitu. Ketika saat talabul ilmi, serius talabul ilmi. Ya. Dan kan di roja tidak mesti kajian. Tidak mesti kajian. Ya. Ketika ada tidak ada pengajian dimatikan nggak apa-apa. Karena kan ada bacaan ayat-ayat Al-Quran. Bacaan ayat Al-Quran itu butuh kita dengarkan. Tapi kalau sebagai ayat Al-Quran dibacakan kemudian kita sambil-sambilan itu kurang bagus juga. Kurang bagus ya. Ayat Al-Quran dibaca, kita lagi ngobrol misalkan kan. Ada orang kita ngobrol padahal kan ketika ayat Quran dibaca apa? Allah berfirman, "Fa idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun." Apabila Al-Quran dibaca ya, fastami'u, dengar. Wan situ dan diam. La'alakum turhamun, mudah-mudahan kalian dirahmati. Dan ini juga diingatkan buat kawan-kawan ya yang di mobil. Nyetel murotal, ya nyetel murotal. Bukan kajian ya. Kalau kajian kita ngobrol lagi di perjalanan tidak masalah ya. Artinya kadang mendengar, kadang tidak. Tapi ketika kita nyetel Quran, kita ngobrol, ini tidak sesuai dengan adab Qurani ya, adab yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan. Dan Allah menginginkan dari kita kalau Quran itu dibaca kita apa? Mendengar, kita diam. Tapi kalau misalnya Quran dibaca, kita ngobrol kan itu. Sambil kan banyak sekali orang begini. Daripada nyetel musik misalnya gitu atau daripada bengong ya, kita ngobrol, kemudian radio roja disetel, ada murotalnya. Ini enggak pas, ini enggak bagus. Ya, enggak bagus. Kalau misalkan mau dengar Quran, dengarkan, serius. Ya, tapi juga nyupirnya serius. Jangan saya meleng. Ya. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan ngobrol, ini tidak sesuai dengan adab Quran. Ya. Tentang fatwa masalah ini ana banyak baca seperti di antara fatwanya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, sangat tegas sekali beliau masalah ini. Iya. Artinya kita kalau Quran dibaca, kita diam dan dengar. Iya, seperti itu. Ada sebagian ikhwah ya juga, ini juga ana ingatkan. Kerja di sebuah pekerjaan. Ya, di sebuah instansi, kantor atau dan seterusnya, pabrik dan seterusnya. Ya, saat kerja ya dia nyuri-nyuri waktu baca gitu kan, kemudian dan seterusnya. Tapi pas di saat pengajian pada tidur, pada ngantuk. Ini kebalikan ya. Ini tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Ya, pro apa? Proporsionalnya. Takut salah kalau ngomongnya. Iya, seperti itu. Jadi ini harus diperhatikan oleh kita. Ya. Kita muslim, al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim di atas syarat mereka. Nah, tadi kalau misalkan bapak yang tadi kerja sambil dengar pengajian ya, tidak mengganggu kerja dan jalan ya, itu tidak mengapa ya. Atau orang mau murojaah Quran sambil dengar Quran dan seterusnya. Tapi kalau misalkan sambil kerja ngobrol dengar Quran itu tidak bagus. Ini tidak bagus, ya. Artinya tidak boleh dilakukan. Baik, ini saja yang bisa ana sampaikan akhir-akhir ya. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat, ya. Dan saya minta maaf kalau banyak kekurangannya dan tentunya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan apa yang kita pelajari pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berikan pahalanya kepada kita dan berikan ilmunya untuk kita semua dan bisa kita amalkan, dan kita hati-hati dari menggunakan hawa nafsu, ya, mengikuti hawa nafsu dalam masalah agama. Hendaknya kita tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tunduk kepada hadis-hadis beliau yang sahih, ya, yang jadikan hujjah dalam beragama, dan tidak kita gunakan akal hawa nafsu kita dalam agama kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.